Selamat dan selamat mengikuti. Waman yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada siang hari ini, di mana di acara daurah ini, ya, yang sesi yang keempat, saya akan menyampaikan materi, sebuah materi yang berjudul Manhaj Dakwah Para Nabi, yang saya ambil dari sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Tobi bin Hadi Al-Madkhali yang berjudul Manhajul Anbiya Fi Da'wati Ilallah, ya, Fihi Al-Hikmah Wal-Aql. Ayol ikhwah, semua kita mengetahui bahwa Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatu telah dijelaskan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa ada seorang datang kepada Salman Al-Farisi. Dia berkata, "Inna nabiyyakum qad 'allamakum kulla syai'in hatta al-qira'ah." Nabi kalian itu sudah menyampaikan segala sesuatu sampai-sampai tata cara buang air. Berkata Salman, ajal. Benar sekali. Ikhwatul Islam, kalau tata cara buang air yang dianggap remeh oleh manusia itu telah dijelaskan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hal-hal yang lebih besar dari itu? Tata cara berdakwah itu pasti telah dijelaskan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Maka kewajiban kita di dalam berdakwah kepada Allah harus mengikuti manhaj atau metode daripada ya, dakwahnya para anbiya. Karena sesungguhnya dakwahnya para anbiya itu adalah merupakan kunci daripada kemenangan seluruh dakwah. Sebaik-baiknya dakwah adalah dakwah para nabi. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, yang pertama yang harus kita ketahui, apa tujuan dakwah? Ya, apa tujuan dakwah daripada dakwah para nabi itu? Wala syak, ya, tidak ragu lagi bahwasannya tujuan dakwah para nabi adalah merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan ikhwatul Islam, ya, seluruh rasul dari semenjak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh rasul dakwahnya satu, yaitu ila yuhidullah, supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tujuan dakwah para rasul. Yang pertama yang merupakan tujuan dakwah mereka adalah li'la'i kalimatillah. Ya. Untuk merealisasikan apa itu ibadah hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dakwah para nabi bukan bertujuan untuk menggulingkan sebuah pemerintahan, tidak. Dakwah para nabi bukan bertujuan ya untuk membuat keonaran dengan bom dan yang lainnya, tidak sama sekali. Bahkan para nabi itu adalah untuk merealisasikan ibadah hanya kepada Allah, membawa sebuah din yang disebutkan Rasulullah SAW, al-anbiya ikhwatun li'allat. Dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu semua bersaudara. Agama mereka satu. Tapi syariat mereka berbeda-beda. Ikhwatul Islam, a'azan ya Allah wa iyyakum. Coba kalau kita perhatikan. Ya, kisah-kisah mengenai dakwah para nabi. Yang pertama yaitu kisah Nabi Nuh telah disebutkan tadi ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana Nabi Nuh alaihi wasallam berdakwah. Dalam surat Hud ayat 25 sampai 27 Allah berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin, alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaykum 'adzaba yawmin alim." Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, "Ma naraka illa basharan mithlana, وَمَا نَرَوْكَ تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَوْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ." Sungguh, kata Allah, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia berkata, sesungguhnya aku ini memberi peringatan yang nyata untuk kalian, yaitu agar jangan kalian menyembah kecuali Allah. Sesungguhnya aku takut atas kalian azab jadi hari yang pedih. Maka berkatalah para pembesar tokoh-tokoh daripada kaumnya itu yang kafir, ya, kami tidak melihat kecuali kamu ini manusia biasa seperti kami. Lihat, ya, bagaimana mereka menolak dakwah Nabi Nuh dengan kias yang fasid. Katanya, ya, kamu itu manusia seperti kami. Ada apa kok kamu diberikan keistimewaan risalah, kami tidak. Ya. وَمَا نَرَوْكَ إِلَّا تَبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا. Dan kami tidak melihat pengikut-pengikutmu itu kecuali orang-orang yang rendahan di antara kami, kata mereka. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau Masail Jahiliyah, perilaku-perilaku jahiliyah, mengatakan bahwa di antara perilaku jahiliyah menilai orang itu dengan kedudukan dan jabatan serta pangkat. Ya, menilai kebenaran itu kalau diikuti orang-orang yang punya jabatan tinggi, orang-orang kaya. Kalau pengikutnya orang-orang mulia, baru dikatakan, oh ini dakwah yang hak. Kalau pengikutnya orang-orang yang rendahan, orang miskin, dianggap, oh ini dakwah yang enggak benar. Ya, itu merupakan perilaku jahiliyah. Ya. Ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradziluna badiyar ra'yi. Kami tidak melihat pengikut-pengikutmu itu kecuali orang-orang yang rendahan di antara kami, yang katanya, kata mereka, ya, pemikirannya kolot. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, dan kami tidak melihat keutamaan atas kami. Bal nadhunnukum kadzibin, bahkan kami meyakini bahwa kalian itu dusta, kata ya kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Tapi subhanallah, perjuangan Nabi Nuh untuk berdakwah luar biasa. Mendakwahkan kepada Tauhidullah. Ya, 950 tahun beliau berdakwah kepada Tauhid tanpa ada lelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana ya beratnya dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam surat apa? Nuh. Ya. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku telah mendakwahi kaumku itu di waktu malam dan siang. Falam yajidhum du'ai illa firara. Ternyata tidak menambah dakwahku itu kecuali mereka terus lari, tidak mau mendekat kepada dakwah ini. Qu'ifa wa inni, kata Nabi Nuh, kullama da'awtuhum, acap kali aku mendakwahi mereka, litaghfira lahum, agar engkau ampuni dosa mereka. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka itu. Wastaghshaw thiyabahum, bahkan mereka menutup wajahnya dengan kain. Bayangkan kalau antum lagi ceramah terus pendengarnya pada gini. Gimana? Ya, kesel. Kalau antum melihat lagi-lagi ceramah kemudian pada tidur aja, kesel apalagi kayak gini. Ya. Mendingan pergi. Tapi subhanallah, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam begitu sangat sabar nih. Ya. Wa asarru wastakbaru istikbara, mereka mengeyel terus menerus di atas kebatilan, mereka pun sombong dengan penuh kesombongan. Ya. 950 tahun terus berdakwah tanpa henti untuk supaya manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Setelah 950 tahun ini, Nabi Nuh lalu berkata kepada Allah, qala rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku kalah, engkau lah yang akan menolong agamamu. Ya. Makanya ya kuatlah Islam, dia dakwah kepada Tauhid, konsekuensinya berat. niat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, begitu sangat berat mereka beliau berdakwah kepada Allah, namun kesabarannya yang luar biasa. Maka beliau dimasukkan oleh Allah sebagai ulul azmi. Yang kedua, coba kita lihat Abul Anbiya. Siapakah anda, tahukah anda Abul Anbiya? Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mengapa beliau disebut Abul Anbiya? Karena seluruh Nabi setelah beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dalam beberapa ya surat. Di antara dalam surat Al-An'am ayat 74-79. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, apakah kamu hendak menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sungguh aku melihat kamu dan kaummu itu dalam kesesatan yang nyata. Ya, وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقنين. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi, agar apa? Agar ia menjadi orang-orang yang yakin. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. Tatkala malam itu telah tiba, Ibrahim melihat bintang-bintang. Apa kata Nabi Ibrahim dalam rangka berhujah kepada kaumnya? Ya, beliau menghadapi kaumnya, mendakwahi kaumnya bukan hanya dengan dalil, namun juga dengan dalil akli dan naqli. Apa kata Ibrahim? Qala hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma asfal, namun tak kalat bintang-bintang itu pergi, terbenam, hilang. Qala la uhibbul afilin. Kata Ibrahim, aku tidak suka sesuatu yang terbenam, yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Tatkala Nabi Ibrahim melihat bulan, maka ia pun berkata, ini Rabbku. Tapi tatkala bulan itu kembali hilang, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalaulah Rabbku tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat, kata Nabi Ibrahim. Falamma ra'as syamsa bazighah. Tatkala Ibrahim melihat matahari, apa kata Ibrahim? Qala hadza rabbi, hadza akbar. Ini Rabbku, ini lebih besar. Ya. Falamma afalat, namun tatkala matahari itu hilang, ya terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ia pun berkata, wahai kaumku, aku ini berlepas diri dari semua kesyirikan yang kalian lakukan itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi secara hanif, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ya akhi, padahal ya di zaman Nabi Ibrahim itu ada seorang raja yang sangat zalim, yang sangat lalim. Bahkan ia menganggap dirinya sebagai Rabb. Siapa dia namanya? Namrud. Ya. Namun subhanallah, beliau tidak berdakwah pertama kali apa? Ayo kita gulingkan Namrud. La wallah. Ya, karena Namrud tidak berhukum dan hukum Allah, karena Namrud zalim. La wallah. Yang pertama kali didakwahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam apa? Ya, sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Didakwahi ayahnya. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Coba kita dakwahi. Lihat, kita ambil ibrah daripada dakwahnya di Ibrahim alaihi salatu wasallam. Beliau berusaha untuk mendakwahi ayahnya dahulu. Demikian pula kita. Coba kalau kita dan ki antum sudah ngaji alhamdulillah, sudah paham tentang la ilaha illallah, tentang konsekuensinya, kita dakwahi dia ya, yang terdekat kepada kita. Orang tua kita dakwahi. Istri kita dakwahi. Anak kita dakwahi. Alhamdulillah Ustaz, ya keluarga saya sudah ngaji. Coba dakwahi tetangga antum. Coba dakwahi ya orang-orang yang berusaha ya. Mereka itu orang-orang yang beriman, yang mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah yang ketiga, yaitu Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf yang diberikan oleh Allah rupa yang sangat ya ganteng sekali. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, aku bertemu dengan Yusuf, ternyata beliau diberikan oleh Allah setengah keindahan. Ya. Sampai-sampai wanita yang melihatnya tidak terasa kalau jari jemarinya ia potong-potong. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Bagaimana beliau berdakwah? Ya, ketika beliau ini dimasukkan ke dalam penjara, maka yang beliau dakwahkan kepada orang yang ada penjara itu apa? Apakah dia mengatakan, wahai kaumku, ini raja kita ini zalim, dia tidak berhukum dan hukum Allah, ayo kita gulingkan saja. Tidak, dengarkan. Ya Allah mengkisahkan dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam di surat Yusuf ayat 36 sampai 40. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Nabbi'na bitakwilihi inna naraka minal muhsinin. Ya. Dan Yusuf pun kemudian masuk ke dalam penjara. Subhanallah, ya. Kenapa beliau masuk ke dalam penjara? Atas permintaan beliau sendiri. Waktu itu beliau difitnah oleh wanita, ya, yang apa, istri daripada Al-Aziz, yang berusaha untuk mengajak dia berzina. Ya, kemudian Nabi Yusuf berkata, qala rabbi as-sijnu ilayya mimma tad'unani ilayhi. Ya, as-sijnu ahabbu ilayya, ya Allah, penjara lebih saya cintai daripada apa yang mereka seru, yang mereka inginkan itu, berupa zina. Masya Allah, ya, sebuah pelajaran yang sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan keburukan dari Nabi Yusuf dengan cara dimasukkan ke dalam penjara. Makanya terkadang, ya akhi, Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, namun dijatuhkan kepada sesuatu yang ia tidak sukai. Ya. Ia tidak suka kepada itu, tapi Allah tahu bahwa itu yang lebih baik buat dia. Ya, makanya ikhwatul Islam disebutkan dalam sebuah asar, bahwa apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, yang ia tahu kalau kekayaan itu akan memfitnah dia, apa kata Allah kepada malaikatnya? Wahai malaikatku, sempitkan rezekinya. Karena sesungguhnya kalau aku luaskan rezekinya, aku akan masukkan ia ke dalam api neraka. Ya. Kita lanjutkan. Faqala ahaduhuma, yang pertama berkata, ada dua orang ini yang didakwahi Nabi Yusuf. Aku bermimpi memeras arak. Yang satu berkata, aku bermimpi aku membawa sebuah apa? Ya, aku membawa di atas kepalaku khubzan, yaitu apa? Roti. Ta'kulut tayru minhu, lalu kemudian ternyata dicaplok, diambil, dimakan oleh burung. Nabi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Berikan kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami melihat kamu itu orang-orang yang berbuat kebaikan. Faedah yang agung dari kisah ini. Ya. Bahwa mimpi itu bisa ditakwil. Dan mimpi itu bermakna. Ya. Makanya salah orang yang mengatakan katanya mimpi itu tidak bermakna. Yang sahih, mimpi itu ada tiga. Ada dari Allah, dari syaitan, dan dari siapa? Dari apa namanya? Kegundahan hati. Kalau antum lagi pusing mikirin sesuatu, kebawa mimpi misalnya gitu. Ya. Di sini juga kita ambil faedah, bolehnya kita meminta takwil mimpi kepada orang yang soleh, yang kita ketahui ia dalam ilmunya. Karena dua orang ini berkata kepada Nabi Yusuf, kami ini melihat engkau ini berbuat baik, hai Yusuf. Tolong takwilkan mimpi kami ini. Apa sih mimpi ini? Ya. Namun dalam Islam, ya akhi, ingat mimpi bukan dalil. Mimpi hanya sebuah penguat saja. Berbeda dengan orang-orang sufi, ya, orang-orang sufi itu mengatakan bahwa mimpi itu dalil. Katanya mimpinya wali itu ya pasti terjadi. Ini semua tidak benar. Memang Rasulullah mengabarkan bahwa mimpi seorang mukmin itu 1/46 daripada bagian kenabian. Dan Rasul juga mengabarkan bahwa nanti di akhir zaman itu mimpi-mimpi mukmin itu akan menjadi kenyataan. Dan Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur perkataannya. Semakin jujur, semakin benar mimpinya. Ya, kemudian sampai kemudian apa? Nabi Yusuf alaihissalatu wasallam berkata, "Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma." Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku meninggalkan, ya, aku ini, kata beliau, inni taraktu millata qaumin, aku meninggalkan milah suatu kaum, mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, aku mengikuti agamanya ayahku Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Maka nalana an nusyrika billahi min syai', kami tidak diperbolehkan dan tidak pernah kami mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakin aktsarun nas la yashkurun. Ya, sebelum ditakwil didakwahkan dulu apa? Ya sahibai sijin, wahai teman saya sepenjara, arbabum mutafarriqun khair amillahul wahidul qahhar, mana yang lebih baik, apakah tuhan-tuhan yang banyak atau Allah yang esa yang maha berkuasa? Subhanallah. Ya, yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wasallam kepada dua orang ini yaitu memperkenalkan tentang tauhidullah. Ya, dan ini sangat penting ya ikhwatul Islam. Makanya tujuan dakwah para nabi bukan untuk menegakkan daulah, la wallah. Bukan untuk menegakkan daulah seperti yang didengungkan oleh sebagian jamaah di zaman sekarang ini. Ayo tegakkan daulah, ayo tegakkan syariat. Wallahi kita juga mengharapkan agar tegaknya syariat. Wallahi kita sangat ingin agar syariat Islam tegak di muka bumi ini. Akan tetapi kita harus mengikuti dakwahnya para nabi, manhajnya mereka dalam berdakwah kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Kata Syekh Rabi bin Hadi, beliau berkata begini. Hal yabda'u fi da'wati ila Allah wa huwa matun zulman yushariku fi sijin mazlumun mitlau min asyaratim wa tahyijim al-hukami zolama al-mustabiddin. Ya. Apakah di sini Nabi Yusuf memulai dalam berdakwah kepada Allah dalam keadaan beliau itu dipenjara, dizolimi lagi? Ya, dengan cara apa? Memprovokasi manusia supaya memberontak kepada pemerintah? Tidak. Ya. Apakah seperti itu yang dakwahkan oleh Nabi Yusuf? Tidak. Akan tetapi yang beliau dakwahkan yang pertama kali kepada manusia adalah mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Ini ya akhi a'zamni Allah wa iyyakum. Kemudian kisah yang keempat, Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk pergi kepada Fir'aun. Ya. Antum semua saya yakin faham siapa Fir'aun. Mbahnya Tagut. Ia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Kezaliman Fir'aun luar biasa. Di mana Bani Israel itu, ya, anak-anak laki-lakinya disembelihin, anak-anak perempuannya dibiarkan hidup. Ya. Jelas Fir'aun tidak berhukum dan hukum Allah, dia kafir. Kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk pergi kepada Fir'aun. Berdakwah kepada Allah. Dalam surat An-Nazi'at ayat 17-19 Allah berfirman. Surat Thaha ayat 43-44. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya ia itu melampaui batas. Dan katakan kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga ia mau ingat atau ia takut. Ya. Allah mengajarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapi penguasa yang sangat zalim ini. Penguasa yang tagut ini. penguasa yang kafir ini yang mengaku dirinya Tuhan untuk mengatakan apa? Kata-kata yang lemah, lembut. Kalau kepada orang kafir seperti ini, begitu ya indahnya Islam dalam mendakwai, bagaimana kalau pemerintahnya pemimpin itu masih sholat? Bagaimana pemimpin itu masih muslim? Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Ya. Ini dakwah Nabi Musa. Dan kemudian Nabi Musa AS yang mendakwahkan Fir'aun kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, nabi besar, nabi mulia alaihi salatu wassalam yang memulai dakwah beliau ini kepada tauhidullah, dan beliau menghadapi berbagai macam kesulitan dalam mendakwahi ya manusia kepada tauhid ini. Lihat sebuah kisah. Ya, alaihissalatu wassalam. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum yang mendakwahkan, atau bagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid ini? Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Muslim, demikian pula Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwa Amr bin Afsah As-Sulami berkata, "Kuntu wa ana fil jahiliyah, adunnu anna nas ala dalalah." Dahulu waktu aku masih di waktu zaman jahiliyah, aku menyangka, aku yakin semua manusia ini sekarang di atas kesesatan. Wa annahum law laysu 'ala syai', bahwasanya mereka tidak di atas agama yang hak. Wa hum ya'buduna al-awthan, mereka ini menyembah berhala-berhala. Fasami'tu bi rajulin di Makkah yukhbiru akhbaran, ternyata aku mendengar sebuah kabar, ya, ada seorang laki-laki yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqa'atu 'ala rahilati, laku aku pun segera pergi dengan kendaraanku. Faqadimtu 'alaihi, untuk bertemu dengannya. Saida Rasulullah SAW mustakhfian, ternyata Rasulullah SAW berdakwah sembunyi-sembunyi. Jarra'un 'alaihi qaumu fatalattaftu, di mana kaumnya begitu berani ya kepada Rasulullah, aku pun sembunyi-sembunyi, sehingga kemudian aku pun masuk ke Mekah. Aku pun bertemu kepada dengan beliau, kata Amr bin Afsah. Lalu aku bertanya, "Ma anta?" Kamu itu siapa? Kata Rasulullah apa? "Ana nabi." Aku nabi. Fakut wa bi ayyi syai'in wa ma nabi? Apa itu nabi? Kata Rasulullah, arsalani Allah. Allah yang mengutusku. Aku berkata, bi ayyi syai'in arsalak? Dengan apa Allah mengutusmu? Kata Rasulullah, apa arsalani bi silatil arham wa kasril awthan wa an yuwahhad Allah la yushrak bihi syai. Allah mengutus membawa berbagai macam hadiah kepada Raja Habasyah yang bernama Najasyi. Lalu apa kata Amr bin Al-As? Ayyuhal Malik, hai Raja, innahu qad saba'a fi baladika minna zilman sufaha, sungguh telah pergi ke negerimu ini orang-orang yang bodoh di antara kami. Faraku qawmahum, mereka meninggalkan kaumnya. Walam yadkhulu fi dinik, mereka juga tidak mau masuk ke dalam agamamu. Waja'u bi dinin mubtada, mereka datang dengan membawa agama yang bid'ah, kata mereka begitu. Ya, Islam itu sebagai agama yang bid'ah, kata mereka. La na'rifuhu nahnu wala anta, kami tidak pernah mengenalnya, engkau pun tidak akan pernah mengenalnya. Maka kemudian Najasyi pun memanggil mereka. Ya. Lalu Najasyi berkata kepada para sahabat itu, "Ma hadad din alladhi taraktum fi qaumakum?" Apa agama apa yang kalian ini tinggalkan kaum kalian itu dalam untuk membela agama ini? "Walam tadkhulu dini," kamu juga, kalian juga tidak mau masuk kepada agamaku. Tidak pula masuk kepada agama seorang pun dari umat-umat ini. Maka kemudian Ja'far ya, bin Abu Thalib pun tegak berkata, "Ayyuhal Malik, hai Raja, kunna qauman ahla jahiliyah na'budul asnam." Kami dahulu itu suatu kaum jahiliyah, kami menyembah berhala. "Wa na'kulul maitah," kami makan bangkai. "Wa na'til fawahish," kami berzina. "Wa naqta'ul arham," memutuskan silaturahim. "Wa nusi'ul jiwar," demikian pula kami berbuat buruk kepada tetangga. "Ya'kul qawiyyu minad dha'if," orang yang kuat memakan yang lemah. "Fakunna 'ala dzalika hatta ba'athallahu ilaina rasula." Kami di atas akidah seperti ini, di atas kekacauan seperti ini sampai Allah utus kepada kami seorang rasul. "Na'rifu nasaba wa siddah wa amanatahu wa 'afafah." Kami mengenal orang ini nasabnya paling mulia, kejujurannya, amanahnya dan kehormatannya. "Fada'ana ilallah liunlin wahidahu wa na'budah." Maka orang ini mendakwahi kami kepada Allah, agar kami hanya mentauhidkan Allah, agar kami hanya menyembah Allah. "Wa nakhla'a ma kunna nahnu na'budu wa aba'una min duni min hijarati wal awthan." Dan agar kami melepaskan apa yang dahulu kami sembah, yang dahulu disembah oleh bapak-bapak kami berupa bebatuan dan pohon-pohon. "Wa amara nabi sidqil hadis." Ya, beliau nabi itu menyuruh kami untuk berbuat jujur. Ini berkata jujur, menyampaikan amanah, silaturahim, demikian pula berbuat baik kepada tetangga dan mencegah diri dari berbagai macam keharaman dan tidak menumpahkan darah. Nabi itu melarang kami dari fahisyah, berkata dusta, memakan harta anak yatim, menuduh wanita yang baik-baik. Dan Nabi itu menyuruh kami agar hanya menyembah Allah saja, dan kami tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini ya, yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, dalam kitab Badul Wahyi, dalam hadis yang panjang sekali. Apa kata Heraklius kepada Abu Sufyan? "Maya murukum," apa yang diperintahkan oleh Nabi itu? Kala Abu Sufyan, aku berkata, "Oh, budullaha wahdah, la tushriku bihi syai'a, watruku ma yaqulu aba'ukum, wa ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-afafi was-silah." Ya, Nabi itu berkata, "Sembahlah Allah saja, jangan kalian sekutukan sedikit pun juga. Tinggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian itu." Nabi itu menyuruh kami sholat, dia berkata jujur, menjaga kehormatan dan menjalin silaturahim. Ikhwatul Islam, ini adalah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal subhanallah, ketika pembesar Quraisy datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngapain? Ya. Untuk menawarkan 3 perkara. Yang pertama, kedudukan. Yang kedua, harta. Yang ketiga, apa? Wanita. Ya. Ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, kaum Quraisy ia berkumpul alias rapat suatu hari. Mereka berkata, "Coba lihat orang yang paling tahu di antara kalian tentang sihir, perdukunan dan syair. Hendaklah ya, ia mendatangi orang yang telah memecah belah ya persatuan kami dan telah mencela agama kami ini." Lihat, ikhwatul Islam, Rasulullah dituduh memecah belah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh apa? Ya, memecah belah. di zaman sekarang dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah, ya dianggap apa? Pemecah belah juga, persis sama, tidak ada bedanya. Ya. Maka orang-orang Quraisy ini berkata, coba ya lihat, ada di antara kita yang paling tahu tentang sihir, perdukunan dan syair-syair Arab. Coba datang kepada Nabi ini yang dikata mereka yang memecah belah ini, ya, dan hendaklah ia ajak bicara. Wayang durma yaruddu alaih, dan kita lihat apa yang ia jawab. Faqalu, mereka berkata, ya, kata orang-orang Quraisy ini, kami tidak mengetahui ada seorang pun yang paling tahu tentang sihir, perdukunan dan syair kecuali Utbah bin Rabi'ah. Ya. Kemudian mereka berkata, engkau hai Abul Walid. Lalu ia pun didatangi oleh Utbah dan berkata, ya, maksudnya Utbah pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Utbah berkata, ya Muhammad, anta khair am Abdullah? Hai Muhammad, apakah kamu lebih baik atau bapakmu Abdullah? Maka Rasulullah pun diam. Ia berkata lagi, anta khair am Abdul Muttalib? Mana yang lebih baik, engkau lebih baik atau kakekmu Abdul Muttalib? Rasulullah pun diam. Kemudian ia berkata, in kunta tazqum anna ha'ulai khairun minka faqad abidul aliha allati ubidat. Ya. Kalau engkau menganggap bahwa mereka itu bapak-bapak dan kakek-kakekmu itu lebih baik dari kamu, mereka sudah menyembah tuhan-tuhan yang telah disembah itu. Wa in kunta tazqum annaka khairun minhum fatakallam. Kalau kamu menganggap bahwa kamu itu lebih baik dari mereka, coba kamu berbicara, jangan diam begitu. Hatta nasma'a qawlak, sampai kami mendengar perkataan itu. Inna wallahi ma ra'aina sakhlatan qat asy'am 'ala qaumika minka. Sesungguhnya kami ini tidak pernah melihat ada orang yang paling sial ya terhadap kaummu dari engkau, katanya. Faraqta jama'atana wa syattatta amrana, kamu sudah memecah belah kami, ya. Wa ibtadinana, kamu juga telah apa mengejek agama kami. Wa qaddah wa fa'a fasadhatna fil arab, fasadhatna fil arab, dan kamu telah menjelek-jelekan kami dalam di Arab ini. Nabi Quraisy sahiran, sampai-sampai tersebar di kalangan Arab bahwa dia di dalam Quraisy itu ada seorang penyihir, maksudnya Rasulullah. Bahwasanya dalam Quraisy itu ada dukun. Wallahi ma yanzur illa mithla sayhatil qubla an yaquma ba'duna ila ba'din bisuyub hatta tatfani. Ya kata sana, demi Allah, kata ya Utbah ini, ya kami tidak melihat kecuali kami ya akan saling bersatu padu untuk ya membunuh kamu. Ayyuhar rajul, hai lelaki, kata Utbah kepada Rasulullah, in kana innama bikal haja jama'na laka hatta takuna aghna Quraisy rajulan. Kalau kamu mau, ya, kalau butuh duit, kami akan kumpulkan seluruh ya apa harta Quraisy sampai kamu itu orang yang menjadi orang yang terkaya di dunia ini. Kalau kamu ya ingin menikah, kami akan pilihkan wanita yang tercantik agar kamu bisa menikahinya. Kalau kamu ingin kedudukan, kami akan jadikan engkau raja Arab. Ya. Pendekar itu Rasulullah bersabda, "Farokta, sudah selesai?" Dia berkata, "Na'am, saya sudah selesai." Maka Rasul bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim." Sampai firman Allah, "Fa in a'rabu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa Tsamud." Maka mendengar itu Utbah merinding dan berkata, "Hasbuk, sudah cukup. Cukup sampai di sini." "Ma indaka ghairu hadza?" "Apa tidak ada selain ini?" kata Utbah. Kata Rasul, "Tidak ada." Maka kemudian ia pun kembali kepada Quraisy dan berkata, ia menceritakan tentang kejadian itu, yang di mana Utbah itu terpengaruh dengan keindahan bahasa Al-Quran, di mana ia berkata, katanya, "Demi Allah, aku ini orang yang paling tahu tentang syair Arab, dan sungguh aku tidak pernah mendengar ya kata-kata yang lebih baik dari kata-kata itu." Tapi kemudian Utbah tidak masuk Islam. Ya. Lihat, ya Rasulullah ditawarkan tiga perkara. Yang pertama apa? Tahta. kita tawarkan tahta, ente mau jadi pemimpin Arab atau menjadikan pemimpin Arab? Mungkin kalau kita berpikir, iya ya, kenapa Rasulullah nggak jadi pemimpin dulu? Udah gitu, kalau udah jadi pemimpin kan gampang, tinggal yang melaksanakan syariat Islam. Ya, tidak semudah itu. Ya. Ketika Rasulullah ditawarkan kepada beliau, Rasulullah ditawarkan kepada beliau, wanita, lumayan wanita buat demo, beliau menolak. Ketika Rasulullah SAW ditawarkan harta, tidak pula. Rasulullah memilih terus berdakwah, mendakwahi individu-individu, menghadapi berbagai macam kesulitan. Karena itu yang dititah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka inilah dakwah para Nabi. Ya, memang capek, memang berat, memang susah. Cuma aneh saya tidak mengerti mengapa kemudian ya kita yang begitu berat menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam tuduhan. Ya, kemudian banyak orang-orang yang ya mencela kita katanya sebagai orang-orang yang pengecut, tidak mau berjihad di jalan Allah. Ya, tentu itu ada pembahasan lain. Ikhwatul Islam. Yang jelas, ya, dakwah para nabi tujuannya adalah yaitu agar merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah atau metode dakwah seperti ini tidak boleh kita menyimpang darinya. Mengapa? Ya. Kata Syekh Rabi. Wal an nas'al. Sekarang kita bertanya. Hal yajuzu lid-du'a ila Allah fi ayyi 'asrin min al-'usur al-udul an manhajil anbiya fi ad-da'wati ila Allah? Bolehkah seorang dai pun yang berdakwah kepada Allah di zaman kita ini untuk apa menyimpang dari manhaj para nabi dalam berdakwah kepada Allah, boleh tidak? Al-jawab, kata beliau, dari penjelasan yang telah kita berikan tadi, la yajuzu syar'an wala aqwa wala aqlan al-udul an hadzal manhaj. Tidak boleh secara syariat maupun akal kita ini menyimpang dari manhaj yang agung ini. Kenapa? Sebabnya awalan yang pertama. Anna hadza huwa tariqul aqwam alladzi rasamahu Allah li jami'il anbiya min awwalin ila akhirihim. Bahwa inilah jalan yang paling lurus yang Allah telah ya wahyukan kepada seluruh nabi dan rasul. Ya. Tanian yang kedua, annal anbiya qad iltazamuhu wa tabaquhu, bahwa para nabi itu telah berpegang kepada manhaj ini dan mempraktikannya. Tidak ada seorang nabi pun membuka dakwahnya dengan tasawuf. Tidak ada seorang nabi pun yang membuka dakwahnya dengan filsafat dan ilmu mantik. Tidak ada seorang nabi pun membuka dakwahnya dengan politik. Tidak ada seorang nabi pun yang membuka dakwahnya dengan perbaikan ekonomi. Lah. Yang beliau dakwahkan yang pertama kali, yang mereka dakwahkan kepada manusia, kepada Allah, yaitu agar mentauhidkan Allah Rabbul, pengokohan akidah dahulu. Ya. Salisan yang ketiga, kata Syekh Rabi, أن الله قد أوجب على رسولنا الكريم الذي فرض الله علينا اتباعه أن يقتدي بهم ويسلك منهجهم. Bahwa Allah telah mewajibkan kepada Rasul kita yang mulia untuk mengikuti manhaj para nabi. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 90 setelah menyebutkan dakwah-dakwah para nabi. Allah berfirman, Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan petunjuk hidayah. Maka dengan hidayah mereka lah hendaklah kamu hai Muhammad mengikuti. Di sini Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti metode atau manhaj para nabi sebelum beliau. Ya. Yang keempat. Walamma kanat da'watuhum fi akmali suwariha tatamassal fi da'wati Ibrahim zadallahu al-amra ta'kidan. Tatkala dakwah mereka itu bentuknya menjadi sempurna, terbentuk dalam dakwah Nabi Ibrahim, maka Allah pun semakin menguatkan dan menyuruh Nabi kita Muhammad untuk mengikuti manhaj Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 123, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Kemudian kami wahyukan kepadamu agar ikutilah agama Ibrahim yang lurus itu. Tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Wal amru bittiba'ihi yashmalu al-akhdha bi millatihi allati hiya hiyat tauhid wa muharabati syirk. Di mana perintah untuk mengikuti Ibrahim tentu mencakup untuk mengambil milah Ibrahim, yaitu mendakwahkan kepada tauhid ya, dan mengentaskan kesyirikan. Demikian pula manhaj di dalam memulai dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisan kata beliau yang keenam, yang kelima. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in ila Allah farudduhu ila Allahi war Rasul." Ya, kalau kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikan kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Ya. Ternyata kalau kita kembalikan kepada Al-Qur'an, maka Al-Qur'an mengabarkan kepada kami, kepada kita semua, bahwa seluruh rasul akidah mereka akidah tauhid, dakwah mereka memulai dengan tauhid. Kalau kita kembalikan kepada ya Rasul kita yang mulia, kita dapati pula beliau menyuruh para sahabatnya untuk memulai dakwah kepada tauhid sebagaimana Rasulullah ketika mengutus Mu'adz ke Yaman. Apa kata beliau? Ya falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi ila an yuwahhidullah. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa ada dalam Al-Qur'an kita memulai dakwah dari politik? Apa ada dalam Al-Qur'an kita memulai dakwah selain dari tauhid? Abadan. Apa ada dalam sunnah bahwa tujuan dakwah kita ini adalah untuk apa? Ya, untuk menegakkan daulah. Allah. Kemudian yang keenam kata Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, "Anna Allah khalaqa al-kaun wa nazzamahu wa tanziman kauniyan wa syar'iyan." Bahwa Allah telah menciptakan alam semesta ini dan mengaturnya dengan aturan yang syar'i, kauni dan syar'i. Faja'ala lil kauni sunana, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk alam ini sunnah-sunnahnya. Yasiru fi nitaqiha, dengan sunnah-sunnah itu alam semesta pun berjalan ya sesuai dengan aturan tersebut. La ikhtalat hadhihi sunan al-kauniyah la fasada hadzal kaun. Kalaulah ya planet-planet yang lainnya itu keluar daripada apa yang telah Allah tentukan, tentu akan rusak ya alam semesta ini. Bahwa doa nisawati wal ardi wal aflak wal kawakib wal syamsa wal qamar sunana. Allah telah menyebutkan, telah meletakkan patokan-patokan untuk langit, bumi, demikian pula bintang-bintang, matahari, bulan. Allah telah menyebutnya, menentukan garis edarnya, tempatnya. Lalu ikhtalat hadis sunan, kalau ternyata ia telah melenceng dari garis, hancur pula alam semesta ini. Wa min sunanillahil kauniyah, di antara sunnah-sunnah Allah yang bersifat kauniyah, annal hayawan min insan wa ghairila ya'ishu illa biruhin wa jasad. Bahwa yang namanya sesuatu yang hidup, baik manusia maupun yang lain, tidak mungkin hidup kecuali dengan roh dan jasad. Walau faraqati roh al-jasad matal jasad. Kalaulah roh itu meninggalkan jasad, otomatis jasad pasti akan mati. Ya. Wa fasad wa antan, tentu akan rusak dan menjadi bangkai. Ya. Wa min sunanillahi fi alamin nabat, di antara sunnah Allah pada apa alam tumbuhan, bahwasanya yang namanya pohon itu tidak tegak dan tidak hidup kecuali di atas batang. Ya, di atas ya batang, di atas akar. Wa fi alami syara'i, demikian pula dalam alam syariat, la taqumu syari'ah illa ala aqidah, syariat tidak akan tegak kecuali di atas aqidah, di atas tauhid. Sekarang kalau ada orang ya masya Allah ibadahnya luar biasa, sementara dia datang ke dukun, datang ke kuburan minta-minta, apakah dia kira Allah akan terima amalan-amalannya? Allah berfirman, la in asyraqta la yahbatanna amaluk. Kalaulah kamu berbuat syirik, pasti Allah akan batalkan seluruh amalanmu itu. Iya. Jadi ini ya, 6 perkara yang mengharuskan kita berjalan di atas dakwah para nabi. Ya. Karena ya akhi, syirik adalah dosa yang paling besar. Dan tauhid adalah keadilan yang paling besar. Dosa yang paling besar yang dimaafkan ya Allah di muka bumi adalah kesyirikan. Maka kewajiban kita adalah ya berusaha untuk memahami tentang kesyirikan ini dan hakikat dari tauhid itu. Kemudian beliau berkata, "Uhib an azida thalathata amthilah." Saya suka ya ingin memberikan sebuah 3 percontohan tentang sunnah Allah yang bersifat pensyariatan ini. Ya. Yang pertama contohnya salat. Yang namanya salat itu dimulai dengan apa, Pak? Takbiratul ihram kan? Kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Setelah itu diakhiri dengan salam. Sekarang kalau ada orang sholat salam dulu, kemudian takbiratul ihram, boleh tidak? Tentu tidak boleh. Haji, yang namanya haji itu, ya harus kita mulai dari, ya dari 8 tarwiyah ke Mina dulu, kemudian tanggal 9 baru ke Arafah. Setelah itu, baru pulang ke mana? Ya, ke Muzdalifah, ke Mina kembali untuk melempar jumrah. Sekarang kalau ada orang tanggal 8 sudah melempar jumrah, sah enggak? Demikian pula dalam masalah dakwah, apa bedanya? Ya, kalau sholat kita diperintahkan untuk memulai dengan takbiratul ihram, kalau dakwah kita dimulai untuk mendakwahkan tauhid, tauhidullahi jalla wa ala. Tidak ada bedanya kata beliau dalam masalah ini. Jadi ini ikhwat Islam. Jadi dakwah, intisari dakwah para nabi adalah hakikatnya adalah pembenahan masalah akidah. Ya, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau orang sudah mentauhidkan Allah dan dia tahu dan mati di atas la ilaha illallah, sebesar apapun dosa yang ia lakukan pasti Allah ampuni. Tapi kemudian ada suatu kaum dakwah kepada penegakan syariat, akhirnya syariat belum tegak, orang-orang mati di atas kesyirikan. Ya. Allahul musta'an wa la wa ya Allahul musta'an, kita mohon kepada Allah pertolongan tentunya di dalam terus ya istiqamah untuk mendakwahkan manusia kepada ya akidah yang hak dan kepada tauhidullah ini. Makanya di sana ada tujuan-tujuan dakwah yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan tujuan dakwah para nabi. Yang pertama, tujuan dakwah menegakkan daulah. Jelas ini tujuan yang menyimpang daripada dakwah para nabi. Ya akhi, Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, apa dapat daulah? Tidak. Banyak nabi yang mereka dakwah tidak dapat daulah. Hanya beberapa nabi saja yang diberikan oleh Allah daulah. Ya. Ini menunjukkan ikhwati Islam bahwa tujuan kita dalam berdakwah bukan untuk menegakkan daulah. Sama saja. Ya. Dakwah itu hanya sebatas wasilah. Wasilah. Yang kedua, tujuan dakwah merekrut massa. Ini juga sebuah tujuan yang tidak benar. Di mana seseorang yang bertujuan dari dakwahnya itu mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, Mas. Tidak peduli apakah akidahnya benar apa enggak. Iya. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Uridat 'alayyal umam. Aku diperlihatkan olehku kepada Allah umat-umat pada hari kiamat. Faraaitu nabiyyan wa ma'ahu alasannya Ya pengikutlah Allah. Di berapa banyak ikhwatul Islam para duat yang dakwahnya carinya apa niatnya cari pengikut. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Mengikuti kemauan manusia, mengikuti hawa nafsu manusia. Ya. Bukan berarti ketika kita dakwah yang tujuannya bukan mencari pengikut kemudian kita tidak berakhlak mulia, tidak. Akhlak mulia tetap dilaksanakan. Ya, dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini. Maka memulai tauhid adalah metode dakwah para nabi. Namun bukan berarti ikhwatul Islam ketika dakwah itu difokuskan kepada tauhid kita meninggalkan pelajaran-pelajaran yang lain, tidak. Ya, tetap kita berdakwah kepada tauhid, kita juga ajarkan manusia tentang sholat, kita ajarkan manusia tentang zakat, kita ajarkan manusia tentang akhlakul karimah dan yang lainnya. Ya, bukankah ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, apa yang diperintahkan oleh Nabi itu? Apa kata Abu Sufyan? Abdullah wala tusyriku bihi syai'a wa ya'muruna bis-shalah. Dia menyuruh kami untuk salat. Ya. Wasidqa jujur wal afaf menjaga kehormatan. Wasilah menjaga silaturahim. Berarti yang diajarkan Rasul bukan hanya tauhid, artinya tauhid itu sebagai fokus utama kita. Tapi yang lainnya pun tidak tetap ajarkan. Itu yang paling pertama. Bahkan ketika Rasulullah telah sudah hijrah ke Madinah pun juga ya akhi azan ya Allah wa iyakum, ya kita dapat ya Rasulullah SAW tetap memfokuskan kepada tauhid ini. Terkadang ya akhi ada orang berkata begini, kok akidah terus ya, ya dari dulu akidah lagi, sering kali kita mendengar orang-orang yang suka nyeletuk begitu. Dari dulu kok dakwah kepada akidah belum? Bagaimana ini? Kita katakan ya akhi. Seseorang meninggalkan maksiat itu karena akibat dari apa? Akidah. Seseorang kuat untuk mentauhidkan Allah, mentaati Allah dan menjalankan sunnah Rasul karena apa? Akidah. Kalau akidahnya keropos, otomatis dia tidak akan mau mentaati Allah. Makanya Aisyah berkata apa? Adalah ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka. Kalaulah yang pertama kali yang turun itu jangan kalian mencuri, kami akan berkata kami tidak akan meninggalkan mencuri. Kalaulah yang pertama kali ayat itu turun jangan kalian berzina, kami akan berkata kami tidak akan meninggalkan zina. Kenapa? Akidah belum siap. Yeah. Makanya pembinaan akidah itu harus kita dahulukan. Ikhwatul Islam. A'azani Allah. Wa iyyakum. Ayyuhal ikhwah. A'azani Allah wa iyyakum. Jadi ini adalah merupakan tujuan daripada dakwah para nabi dan metode mereka. Yaitu bahwasannya mereka yang mendakwahkan tauhid. Ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kebaikan kecuali apa yang telah disyariatkan oleh para nabi. Ya, yang disyariatkan oleh Allah melalui para nabi dan tidak ada manhaj yang paling lurus kecuali manhaj para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Di sana terkadang banyak ya syubhat-syubhat yang berusaha untuk mementahkan dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang di antara syubhat itu mereka berkata begini. Ya. Katanya kaum muslimin sekarang ini sudah mengucapkan la ilaha illallah. Yang kita dakwah ini kaum muslimin, buat apa kemudian kita mendakwahkan kepada la ilaha illallah? Kita jawab di akhi a'azani Allah wa iyyakum. Memang kaum muslimin ya, yang kita dakwahi ini adalah kaum muslimin. Betul sekali. Akan tetapi kenyataan yang kita lihat banyak kaum muslimin tidak mengenal dan tidak mengetahui daripada makna la ilaha illallah. Ya. Kalau orang-orang musyrikin dahulu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka faham tentang makna la ilaha illallah. Sampai mereka orang-orang Quraisy berkata apa, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi satu saja? Sungguh ini aneh sekali. Mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena faham konsekuensi la ilaha illallah. Namun sekarang kita lihat banyak kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah tidak faham tentang apa yang diinginkan oleh la ilaha illallah. Datang ke dukun, datang ke kuburan, ngalap berkah di sana, cimat-cimat prajalela, isim-isim dan yang lainnya, bertawakal kepada selain Allah. Ya. Makanya sini kita penting untuk mendakwahkan tauhid ini. Mendakwahkan tauhid ini. Terkadang juga ada syubhat, ya, yang mengatakan katanya dakwah tauhid ini memecah belah umat. Padahal katanya persatuan itu harus lebih didahulukan daripada sebatas masalah-masalah yang sifatnya cabang dan sepele. Nah, subhanallah. Ya, ada lagi orang yang mengatakan begitu. Ya, apa sih? Ngapain sih masalah-masalah sepele kayak gituan diributin? Sering dengar kan antum seperti itu. Ngapain sih masalah sepele seperti itu diributkan? Masya Allah. Apakah orang datang ngebrat dukun disebut sepele? Apakah orang datang ke kuburan ngalap berkah dan berdoa kepada selain Allah dianggap sepele? Apakah orang bertawasul kepada selain Allah dianggap sepele? Ya subhanallah. Dan tapi yang menurut kalian besar itu apa? Ya. Oh, lihat kaum muslimin di Bosnia di ini dibunuhin. Ya. Ini dulu kata mereka. Ya, kenapa mereka itu sampai dibunuhin orang-orang kafir? Apa sebabnya kaum muslimin dihinakan di belahan dunia ini? Apa sebabnya? Coba lihat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kaum muslimin dihinakan oleh Allah Rabbul Alamin karena mereka tidak mentauhidkan Allah, karena mereka jauh daripada agama Allah Rabbul Alamin. Wallahi kata Syekh Utsaimin, kalaulah akidah kaum muslimin ini ya lurus, musuh sekuat gunung pun tak akan mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Ya. Namun kenyataannya, Masya Allah, akidah kaum muslimin keropos. Hancur. Pemikiran-pemikiran sesat merajalela. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Dan anehnya, mereka yang mengatakan katanya itu sepele, mereka tidak bisa merelasisikan pada diri mereka sendiri. Padahal katanya sepele. Yang namanya sepele itu apa sih mas? Remeh enteng kan? Tapi aneh, mereka nganggap itu sepele tapi tidak bisa merealisasikan untuk diri mereka sendiri. Seharusnya kalau mereka nganggap itu sepele, mereka yang pertama kali merealisasikannya. Aneh bin ajaib memang. Ya, kontradiksi atau kontradiktif yang fatal. Ada lagi yang berkata begini, lah dakwah yang kita kan berbeda dengan dakwahnya para nabi. Zaman yang kita ini berbeda. Ya. Jadi bagaimana? Ya sudah kita dakwahi ya mulai dari masalah-masalah apa? Ya akhlak dulu. Ya. Maka subhanallah jelas ini juga menyimpang dari manhaj para nabi. Ya kenapa? Karena keadaan kita dalam berdakwah ya tidak lebih jauh dari dakwahnya para nabi terdahulu. Di mana pada zaman sekarang ini manusia sudah sangat lemah ya ilmu mereka tentang tauhidullahi jalla wa ala dan tidak mengenal tentang makna la ilaha illallah, apa syarat-syaratnya, apa pembatalnya, demikian pula apa rukun-rukunnya mereka tidak mengenal. Maka ya jelas ini semua syubhat-syubhat yang sama sekali ya tidak perlu kita dengarkan. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi ini ya yang saya sampaikan ringkas dari buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali, bahwa manhaj atau metode dakwah para nabi tiada lain adalah untuk mendakwahkan tauhid ke tengah-tengah umat ini. Maka kewajiban kita yang pertama yaitu memfokuskan ya dakwah kita dan pelajaran kita kepada akidah, kepada tauhid. setiap kita, individu kita, wajib untuk mempelajari tentang la ilaha illallah. Kita gali kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang tauhid. Antum sudah pelajari belum kitab al-usulul salasah? Sudah belum kita pelajari kitab tauhid syarah Ifatul Majid, syarah kitab tauhid misalnya? Sudah belum kita pelajari? Berapa kali antum pelajari itu? Ya, kalau Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak-anakku ya Allah untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim sudah dijamin oleh Allah tidak akan pernah jatuh kepada kesyirikan, tetap berdoa kepada Allah. Apalagi kita yang enggak dapat jaminan. Kita dapat jaminan dari siapa? Ya jaminan mertua enggak jamin. Ikhwatul Islam. Maka pada waktu itu kewajiban kita pelajari terus tauhid, tauhid dan tauhid. Lebih-lebih kata Ibnu Abbas, asyirku fi hadhil ummah akfa min dabibin namal. Kesyirikan di dalam umat Islam ini lebih tersembunyi daripada langkahnya semut. Ya. Maka kewajiban kita ini sangat takut sekali. Rasulullah SAW sangat takut sekali. Ya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, kata Rasulullah. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian itu kesyirikan yang kecil. Apa itu? Riya. Riya. Ya. Ingin dipuji orang. Ingin disanjung orang. Ingin didengar orang. Termasuk kesyirikan. Terkadang tidak sadar. Mungkin kita selamat dari syirik-syirik besar. Kita tidak datang ke kuburan. Kita tidak datang, ya tidak menyembah selain Allah. Tapi belum tentu kita selamat dari yang namanya syirik kecil ini. Ya. Ayol ikhwah, anzan ya Allah wa iyakum. Makanya, kata Abdullah bin Ubaidillah bin Mulaikah, hadraktu salatina sahabian, aku mendapati 30 sahabat, ma minhum min ahadin yakul, anna imanahum ka imani Jibril wa Mikail. Aku mendapati 30 sahabat, tidak ada seorang pun yang mengatakan iman saya seperti iman malaikat Jibril dan Mikail. Kulluhum yakhafunan nifaq ala anfusihim. Semuanya takut kalau kemunafikan itu apa menimpa diri mereka. Itu sahabat, Masya Allah. Yang didapati oleh Abdullah bin Abi Mulaikah, sahabat-sahabat besar Aisyah radhiyallahu anha dan yang lainnya. Ternyata sahabat saja sangat takut ya kalau kemunafikan, dan di antara makna nifak di antaranya adalah riya itu, ya ingin dipuji manusia. Ya. Jadi kewajiban yang pertama ini kita pelajari tauhid, dalami tauhid. Ya, pelajari ilmu apa kitab-kitab tauhid. Kalau bisa antum hafalkan, antum fahami detail, betul-betul detail tentang masalah yang berhubungan dengan akidah kita ini. Iya. Yeah. Ini saja yang disampaikan ya pada kesempatan daurah ini. Ya, saya tidak akan berpanjang-panjang. Dan insya Allah ya, kita buka pertanyaan. Karena ini setelah asar, ya saya kira cukup sampai di sini. Artinya saya tidak akan meneruskan setelah asar. Bagi yang ingin bertanya silakan bertanya di sekarang. Khotbah Islam para pendengar radio Roja Azanullah Ayyakum. Demikian sesi materi yang beliau sampaikan, dan dari kajian ini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab hingga menjelaskan dalam sholat ashar. InsyaAllah ta'ala akan kita simak beberapa saat dari pembahasan ini, sesi tanya jawab. Kita akan menunggu dengan jeda yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Dan ketampanannya separuh dunia. Kok separuh dunia? Iya. Yeah. Berapa jarak tahun antara Nabi Muhammad dan Nabi Yusuf? Ya jauh banget. Cuman Nabi Muhammad ketemunya waktu Isra Mi'raj. Iya. Yeah. Ketemu dengan Nabi Yusuf itu di langit yang keempat. Nasihatkan kepada kami sebagai penuntut ilmu agar istiqomah. Semua kita menuntut ilmu. Anak antum tidak ada bedanya. Penuntut ilmu juga sama. Kita semua ingin istiqamah. Cuman jalannya itu harus kita jalani. Yang pertama ikhlas. Yang kedua mengikuti tauhid. Yang ketiga apa? Mengikuti Rasulullah SAW. Yang ketiga menuntut ilmu. Jangan sampai kita ini merasa cukup dari ilmu. Yang keempat, ya berteman dengan teman-teman yang salih. Yang kelima, jauhi maksiat. Yang keenam, bacalah ya kisah-kisah para nabi dan rasul, para ulama yang mereka itu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan di lingkungan anak yang penuh dengan kesyirikan, dukun, sesajian, hingga jika didakwakan tauhid mereka marah, tutup telinga sampai-sampai terjadi keributan. Ya akhi, mendakwahkan tauhid butuh kepada kemampuan lisan yang cukup fasih. Makanya Nabi Musa AS mohon kepada Allah, wa akhi Musa wa afsahu minni lisanan. Dan saudaraku Musa, dia lebih fasih dariku lisannya. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lisannya dariku. Makanya ya akhi, kalau antum dakwahnya langsung ngomong, hei manusia, kamu itu berbuat syirik, gak boleh syirik, gak boleh gini. Orang gak bakalan mau terima. Cuma kita berusaha untuk mengolah bagaimana dengan fasih yang kita bawakan hujahnya dari Al-Quran, dari hadis, pendapat para ulama. Ya, sehingga dengan betul-betul ilmiah, jelas. Mereka mau paham. Kalau misalnya kita tahu mereka itu fanatik kepada mazhab Syafi'i, bawakan kitab-kitab mazhab Syafi'iyah. Ini loh, ya, dari pendapat imam ulama-ulama Syafi'iyah melarang tauhid. Melarang syirik. Melarang berbagai macam ya, bentuk-bentuk daripada kesyirikan. Ya. Makanya antum ketika dakwah itu harus mempersiapkan dulu ilmunya. Sementara antum semangat untuk dakwah tapi antum tidak punya ilmunya, kaif? Ya, sebatas disebutkan tahu enggak itu syirik, ditanya dalilnya apa? Tentu tanya dulu sama ustaz. Kan lucu jadinya. Ya, ketika ada orang memberikan syubhat kepada antum, dalam keadaan antum enggak punya, enggak bisa jawab syubhat. Wah, jangan-jangan dia benar, saya salah. Ya. Ini akibat dari apa dah? Karena kita tidak punya ilmu. Ada yang mengatakan bahwa dalam berdakwah kepada orang lain, maka kita perbanyaklah titik sentuh. Apa itu titik sentuh? Apakah itu ekonomi, politik, akhlak, dan sebagainya? Boleh semuanya. Bagaimana pendapat ini? Sekarang ikhwatul Islam, ya, itu kan pendapat. Sekarang kita bandingkan dengan metode dakwah para nabi. Yang pertama kali dakwahkan oleh para rasul apa? Tauhid. Apakah para nabi itu tidak menghadapi kesulitan dalam berdakwah? Menghadapi kesulitan. Dan sudah kita ceritakan tadi bagaimana ya dakwahnya Nabi Nuh yang ditentang oleh kaumnya sampai-sampai telinganya itu ditutup oleh tangan-tangan mereka seperti itu. Ya. Tentu ikhwatul Islam. Ya, kalau kita dakwah ini sesuai dengan selera atau dengan pendapat, ya, kalau begitu sama saja kita mengatakan kalau begitu para nabi itu tidak tahu titik sentuh ya. Ya, kenapa para nabi dahulu enggak mengambil titik sentuh dulu ya, ekonomi dulu misalnya. Kok tahu-tahu tauhid? Saya enggak ngerti. Mungkin para nabi yang bodoh atau ente-nya yang bodoh. Ya. Saya ada pertanyaan? Setelah ini kami akan pulang ke rumah masing-masing. Nasihatkan kami, pribadi, kepala keluarga, anggota masyarakat. Masya Allah, nasihatnya panjang. Rasulullah biasanya kalau memberikan nasihat, usikum bitaqwallah. Akan wasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah. Ilmu yang antum pelajari di sini bukan untuk dibangga-banggakan. Antum belajar datang ke sini untuk diamalkan. Ya, ilmu kalau tidak diamalkan menjadi sebuah bumerang yang akan menyeret kita ke dalam api neraka. Maka antum ketika menuntut ilmu dan mendengarkan ilmu tersebut, jangan yang pertama kali antum pikirkan adalah si fulan belum dapat ilmu ini, si fulan belum ini, belum ini. Tapi pikirkan diri sendiri, saya sudah belum mempraktikkan ilmu ini. Terkadang seringkali, ya kita, seseorang ustadz ketika menyampaikan sebuah ilmu, ya terkadang kita berpikir, oh si fulan ini belum begini, belum begitu. Ya tidak sesuai dengan ini. Tanpa kita memperhatikan diri kita. Kewajiban kita adalah perbaikan diri kita dulu. Kita banyak introspeksi diri, atau pulang ke rumah. Ya, sudah berapa ilmu yang saya ya amalkan? Ya, sudahkah doa pagi dan sorenya sudah kita apa amalkan? Tauhidnya sudah belum kita pahami. Usul salah kita sudah belum saya kuasai. Coba ya, kita berusaha. Setelah pribadi kita sudah paham, alhamdulillah berusaha, ya kita berusaha dakwahi kepada bapak kita, anak istri kita, ya, anak kita, supaya mereka itu selamat dari kesyirikan, ya, kemudian mereka betul-betul mengamalkan agama ini. Itu ya, tentang fikih dakwah itu ada tersendiri, karena pembahasan kita adalah manhaj para nabi dalam berdakwah kepada Allah. Di sana ada lagi fikih dakwah, bagaimana kita berdakwah, ya, bagaimana metodenya berdakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan Rasulullah SAW. Ini ada pembahasan tersendiri dan cukup panjang sekali. Ya, cukup panjang. Nah, masih ada yang bertanya? Sudah tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi cilsi mengudara.